Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menggali ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat untuk kita di dunia, terlebih di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang solusi mengatasi problematika rumah tangga, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas 7 solusi untuk mengatasi problematika dalam rumah tangga, yaitu menjadikan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, harus siap menerima perbedaan, merasa puas serta sabar dengan kekurangan, proporsional dan tidak membesar-besarkan masalah, kerjasama dan bermusyawarah, menjadi pendengar yang baik, pengertian, dan saling memaafkan. Dan poin berikutnya dari solusi mengatasi masalah rumah tangga, yaitu menumbuhkan kembali sikap romantis. Jangan beranggapan sikap romantis itu hanya dianjurkan kepada pasangan suami istri yang masih muda saja, sedangkan yang telah senja tidak butuh semua itu. Menghadirkan sikap romantis harus selalu diupdate di setiap saat. Betapa banyak para pasutri yang merindukan sikap romantis hadir kembali di tengah gelombang masalah dalam keluarga, terutama bagi mereka yang menjalani pernikahannya di atas 25 tahun ke atas. Oleh karena itu, menghadirkan kembali sikap romantis untuk menghangatkan suasana merupakan ladang amal yang berpahala. Sikap romantis tersebut akan memberi warna baru setelah sekian lama memudar di telan dahsyatnya gelombang permasalahan. Sesekali luangkanlah waktu untuk bertamasya berdua. Lupakan semua beban keluarga. Kemudian mengingat kembali hari-hari pertama mengenal dia. Ingatlah saat pertama kali melihat wajahnya, mendengar namanya, mengkhitbah, dan kemudian bertekad menikahinya. Begitu juga ingat kata-kata mesra bersama untaian bunga yang dulu terucap indah berdua. Ingatlah hari-hari pertama membuka lembaran baru yang penuh dengan cinta. Bukankah dulu selalu bergandeng mesra kemana saja? Dan bukankah pula dulu bercanda tawa sambil menikmati makanan sepiring berdua? Kemudian sering-seringlah kita memberikan hadiah kepada pasangan kita. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Jangan selalu berpikir bahwa hadiah harus selalu suatu yang mewah, berupa perhiasan emas dan berlian. Barangkali sebuah jilbab Islami atau cadar lebih memberi kesan kepada pasangan kita. Bisa juga dengan membelikan baju tidur atau bahkan buku-buku Islami yang sesuai dengan keadaan pasangan kita. Bahkan setangkai bunga mawar atau sebait puisi cinta bisa jadi hadiah terindah bagi pasangan kita. Semua itu tidak lain karena hadiah syarat dengan makna cinta, rasa kasih sayang, dan tulusnya perhatian yang senantiasa dikenang. Makna-makna itu berpadu dalam sebuah wujud yang nyata pada benda yang bernama hadiah. Kalau kita tengok rumah tangga Rasulullah SAW, banyak kita dapati sikap Rasulullah SAW yang terkesan romantis pada para istrinya. Suatu hari, beliau sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengan Aisyah. Dan akhirnya Aisyah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang atas Aisyah radhiyallahu anha yang badannya mulai bertambah gemuk dibandingkan awal-awal nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun berjalannya waktu tidak mengurangi kemesraan dan keromantisan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha berduaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menyandarkan dagunya ke punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melihat para budak Habasi yang sedang berlatih senjata untuk berjihad. Dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sudah puaskah engkau wahai Aisyah untuk menyaksikan pertunjukan tersebut?" Subhanallah, benar-benar cinta memang tak lapuk dimakan usia. Kalau kita renungkan, sungguh gambaran sikap romantis yang selalu dinamis dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Pendengar yang budiman, yang selanjutnya untuk mengatasi problem rumah tangga yaitu mengutus penengah dari setiap pasangan. Apabila peringatan secara baik dan komunikasi antara suami dan istri tidak lagi dapat merubah suasana atau meredakan konflik dan justru membuatnya keadaan semakin memanas, maka untuk tahap selanjutnya Islam menganjurkan agar dihadirkan hakam atau penengah di antara suami istri yang berselisih, yang berasal dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Wahai kaum kerabat, jika kalian khawatir terjadi keretakan hubungan antara suami istri, hendaklah kalian mengutus penengah dari pihak keluarga suami dan penengah dari pihak keluarga istri. Jika suami istri itu menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada mereka untuk berdamai. Allah Maha mengetahui niat kalian dan Maha mengerti usaha kalian untuk menamaikan perselisihan suami istri. Demikianlah pendengar yang berbahagia, beberapa solusi untuk meredakan badai dalam rumah tangga. Semoga yang sedikit ini bisa dipraktikkan dan disebarkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalbi tusawiruhu